إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله ibadah kita kepada Allah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling Allah cintai adalah ketika seorang hamba beribadah dengan menjalankan yang wajib-wajib atasnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Hambaku ketika mendekatkan dirinya kepadaku adalah yang paling aku cintai ketika dia menunaikan yang aku wajibkan kepadanya. Dari sekian ibadah-ibadah wajib pada tingkat tertinggi, yang paling dan sangat dicintai oleh Allah adalah sholat. Sholat lima waktu pada setiap hari memiliki banyak keutamaan dan fadilah besar. Di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud dalam salatnya. Fa aktsiru ad-du'a. Oleh karena itu perbanyak doa kalian dalam sholat ketika sujud, karena posisi itu sedang kalian sujud paling dekatnya seorang hamba kepada Sang Khalid. Paling pantasnya untuk doa dia dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah katakan, perbanyak doa kalian saat sujud tersebut. Di Bukhari Muslim, Rasulullah juga menyebutkan, "Ara'aitum lau anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'." Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fa kadzalika mathalu shalawatil khams yamhu Allahu bihinnal khotaya. Rasulullah katakan, menurut kalian, jika di depan pintu rumah kalian ada sungai besar, setiap hari kalian mandi di sungai itu sebelum masuk rumah, lima kali mandi padanya, menurut kalian apakah ada sisa noda, daki, keringat atau semisalnya padanya? Para sahabat serentak menjawab, tentu tidak ada sisa, dia bersih, suci. Bagaimana tidak, lima kali dia mandi, tidak akan ada sisa keringat atau noda pada tubuhnya. Dalam riwayat lain Rasul katakan, setiap kali dia berangkat kerja capek berkeringat, sebelum pulang dia mandi di sungai itu sehingga masuk rumah dalam keadaan segar, bersih, suci. Setiap kali dia kerja, sebelum pulang dia cuci tubuhnya, dia mandikan di sungai tersebut. Para sahabat berkata, tentu dia akan bersih, tidak membawa noda sedikit pun. Rasul kemudian katakan, begitulah sholat lima waktu, tidak menyisakan dosa, tidak menyisakan noda kemaksiatan pada diri seorang hamba. Dia bersih dari dosa-dosanya, suci dari kesalahan-kesalahannya setiap kali dia menjalankan sholat lima waktunya, berguguran dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sholat lima waktu disebutkan dalam hadis Umar ibn Murrah al-Juhani, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, menurutmu wahai Rasulullah, kalau aku bersyahadat sudah mengucapkan la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah, wa shallaitu shalawatil khams, menurutmu jika aku menjaga, menjalankan sholat yang lima waktu setiap hari, wa adaitu zakat, dan aku pun menunaikan kewajiban zakat pada hartaku, wa sumtu ramadhan wa qumtuhu, dan juga ketika Ramadan aku puasa dan sholat malam Ramadan atau tarawih, famimman ana, menurutmu bersama siapa aku, akan Allah kumpulkan bersama siapa aku? Maka Rasul jawab, anta ma'a as-siddiqin wasyuhada, jika benar itu kamu jaga syahadat, sholat lima waktu, zakat, puasa Ramadan, maka engkau akan Allah satukan bersama para siddiqin dan para syuhada. Keutamaan besar bagi orang yang sholat lima waktu, menjaganya benar-benar sesuai yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Sholat lima waktu karenanya terutama sholat subuh dan sholat asar dipersaksikan oleh para malaikat Allah, dan itu dilaporkan oleh mereka kepada Allah. Allah tanya dalam keadaan Allah maha tahu segalanya. Para malaikatnya ditanya oleh Allah, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Rasulullah sebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr, silih berganti pada kalian malaikat pagi dan malaikat malam, malaikat yang mengawasi, mencatat dan melaporkan setiap hari amal perbuatan kalian, dilaporkan langsung kepada Allah. Mereka beda lain dari Rokib dan Ati yang selalu bersama kita juga mencatat segala amal perbuatan kita. Ini malaikat siang, pagi dan malam hari. Malaikat pagi turun di waktu subuh dan mereka akan naik di waktu asar bergantian. Malaikat malam turun di waktu asar dan akan naik melaporkan kepada Allah di waktu subuh. Ketika mereka naik, mereka bertemu di subuh, sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh bertemu malaikat pagi yang turun dan malaikat malam sebelum mereka naik. Di asar bertemu malaikat pagi sebelum mereka naik dan bertemu dengan malaikat malam yang turun saat itu. Kedua malaikat ini di pagi dan malam hari ditanya oleh Allah, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab sama, baik itu malaikat pagi maupun malaikat malam serempak sepakat menjawab kepada Allah, ya Allah, kami datangi hamba-hambamu itu sedang mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan hamba-hambamu dalam keadaan mereka juga sedang sholat, sedang menjalankan ibadah yang paling Allah cintai. Karena malaikat pagi datang sedang mereka sholat subuh berjamaah di masjid. Malaikat pagi ini pula akan mengatakan, kami tinggalkan mereka sholat asar sedang sholat. Malaikat malam pun demikian, kami datangi mereka saat sholat asar, kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh. Serempak mereka sepakat menjawab di hadapan Allah, kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang mereka dalam keadaan sholat. Artinya itu dipersaksikan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sholat ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, dan itu dipersaksikan oleh para malaikat Allah, dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Ubadah bin Shamit di Abu Dawud dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsu salawat katabahunallahu alal ibad. Lima salat ini setiap hari Allah wajibkan atas hambanya untuk menunaikannya, menegakkan lima waktu ini berjamaah di masjid bagi yang laki. Faman jaa bihinna wa lam yudhayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Maka barang siapa menjaga salat lima waktu ini tepat pada waktunya, dia tegakkan berjamaah jika itu lelaki di masjid, dan dia tidak menyia-nyiakan lima waktu ini, tidak dia sia-siakan dengan pelaksanaannya bermalas-malasan, atau mungkin dia masih sholat tetapi menunda-nunda waktu pelaksanaannya, subuhnya jam 6, jam 7 pagi, duhurnya mungkin jam 2 siang, asarnya setengah 5, isyaknya mungkin jam 10, dan seterusnya. Dia menyia-nyiakan, tidak menjaga pelaksanaan sholat lima waktu ini tepat pada waktunya, tidak dia jaga penegakan lima waktu ini berjamaah di masjid-masjid yang ada. Jika dia tidak menyia-nyiakannya, dia jaga benar pelaksanaannya, maka Allah berjanji, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, Allah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Rasul lanjutkan, "Wa man lam yati bihinna falaisa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a adkhalahul jannah." Namun barang siapa yang tidak menjaganya, dia tidak menegakkan sholat lima waktu ini dengan semestinya, kekhusyuannya, pelaksanaannya dengan baik, tidak dia jaga, justru dia menyia-nyiakan lima waktu ini, pelaksanaannya dia tunda-tunda, kalaupun melaksanakan dengan bermalas-malasan, tidak dia jaga kewajiban dan rukun-rukunnya, tidak dia jaga sunnah-sunnahnya dalam sholat, bermalas-malasan dalam penunaian lima waktu ini, maka dia tidak mempunyai janji dari Allah. Bahkan Rasul katakan, kalau Allah kehendaki, bisa jadi hamba ini akan diadab oleh Allah di akhiratnya kelak. Dia tidak punya janji dari Allah, tidak ada jaminan baginya untuk masuk surga. Tetapi yang menjaganya dengan benar-benar, melaksanakannya, menjaga waktunya, dia punya janji dari Allah, jaminan dari Allah, surga baginya. Menunjukkan kepada kita betapa tinggi, betapa besar nilai dan keutamaan pentingnya sholat lima waktu bagi seorang hamba. Oleh karena itu, di dalam riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Lafaz lain, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kalau kita tahu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, pasti kita menjaganya. Kita tidak ingin melewatkannya. Kita tidak ingin menyia-nyiakannya. Kita tidak ingin menggampang-gampangkannya. Kita tidak ingin mempermainkannya. Kita jaga selalu. Karena ciri dan tanda orang yang cinta, benar-benar dalam cintanya, menjaga sangat apa yang dicintai oleh yang dia cintai, apa yang paling disenangi oleh yang dia cintai. Rasul ditanya, apa amalan yang paling dicintai Allah? Maka Rasul katakan, as-salah ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dari ini. Tidak ada amalan yang lebih afdol dari ini. Sholat tepat pada waktunya. Dan dengan itu, seorang hamba seperti tadi punya jaminan dari Allah. Allah yang berjanji kepadanya akan Allah masukkan surganya di hari kiamat kelak. Saat manusia ketakutan, saat manusia dalam kegelapan, saat orang lari, anak dari orang tuanya, orang tua dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, saudara lari dari saudaranya, masing-masing sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Ketakutan yang sangat, dan Allah sangat murka besar di hari itu. Jaminan bagimu, wahai seorang muslim, surga jika kamu menjaga sholat lima waktu ini, kamu jaga pelaksanaannya. tepat pada waktunya. Kamu jaga lima waktu ini jika kamu lelaki berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin yang ada. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita umat beliau pentingnya arti dari salat ini di dalam hadis Tauban. Rasulullah katakan di riwayat Hakim, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, ketahui oleh kalian semua, ketahuilah bahwa amalan kalian yang terbaik, amalan yang akan menjadi penyelamat kalian di kubur dan akhirat kalian, amalan kalian yang kalian bawa sebagai bekal kalian di akhirat nanti, yang terbaik dari amalan kalian yang begitu banyak, yang terbaik adalah sholat kalian. Sholat adalah amal seorang hamba yang terbaik yang akan dia bawa di akhirat kelak. Sholat adalah amalan dia yang terbaik yang akan memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat kelak, menyelamatkan dia di kuburnya. Orang mungkin bakti kepada orang tuanya dan itu baik, bersedekah baik, puasa baik, berbagi kepada sesama baik, berzikir dan yang lain-lainnya, banyak amal soleh ibadah yang dia lakukan. Tapi yang terbaik adalah sholatnya. Ketika seorang hamba tahu itu terbaik pada level yang tertinggi, tentu dia tidak ingin melewatkannya. Dia akan berusaha bagaimana menjalankan ibadah terbaik ini sebaik-baiknya untuk menjadi bekal dia di akhirat kelak. Dalam hadis Abdullah ibn Qurt, dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW sebutkan, awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salat, fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak adalah sholatnya. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak membawa sehelai benang pun, tidak membawa satu rupiah pun. Masing-masing di hadapan Allah bertanggung jawab. Dan yang pertama dihisab oleh Allah, pertama dilihat, pertama akan ditimbang dan dinilai dari hambanya, bagaimana sholatnya, bagaimana dia menjalankan sholat ini, bagaimana dia menjaganya dan menegakkannya selama hidupnya. Maka Rasulullah katakan, jika baik sholatnya, alamat, tanda, berpengaruh akan jadi baik seluruh amalan-amalan baik dia yang lainnya, terpengaruh oleh sholatnya. Tetapi jika dari awal sholatnya ternyata rusak, sholatnya ternyata jelek, maka berpengaruh pula dampaknya. Seluruh amalan-amalan dia yang lain akan ikut rusak dan jelek. Penentunya adalah sholat. Oleh karenanya itu yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga sholat kita, jaga sholatmu, tegakkan tepat pada waktunya, jaga kekhusyuannya, jaga rukun-rukunnya, jalankan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Sholat adalah ibadah sebagai pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Di dalam hadis Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Buraidah, Rasulullah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Beda antara kita muslim dengan yang lain non-muslim, orang kafir, adalah sholat. Maka Rasul tegaskan, yang meninggalkannya berarti dia telah kufur kepada Allah SWT. Dia tidak mau menjalankan sholatnya. Bahaya besar. Sholat syiar terbesar di dalam Islam, ibadah teragung, paling dicintai Allah, dan yang pertama dihisab, amalan terbaik kita, lima waktu ini jaga benar-benar oleh kita. Ingat, seluruh amal kebaikan kita akan baik kalau sholat kita baik, kalau sholat kita benar. Seluruh amal kebaikan kita jadi rusak, jadi jelek, jika sholat kita pun jelek dan rusak. Semua terpengaruh oleh sholat kita. Itu penentunya, itu barometernya di akhirat kelak. Benahi, jaga sholat kita masing-masing, karena itu yang pertama dan paling penting kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita menjadi orang yang menjaga dan menegakkan sholat ini dengan khusyuknya, dengan ikhlas kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون